Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqan qatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun thumma amma ba'd. Tayyib khan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Walhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di salah satu dari rumah-rumahnya dalam rangka mencari keridhaannya, rahmatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ridho dan rahmatnya kepada kita semua. Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran menyebutkan beberapa ataupun secara khusus apa yang akan kita baca, yaitu pada surat Al-Imran ayat ke-16 sampai 17 menyebutkan beberapa sifat-sifat yang mesti kita miliki sebagai seorang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan walhamdulillah, perjalanan usaha untuk memiliki sifat tersebut ia mudahkan pada kita semua di bulan suci ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat tersebut, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang-orang yang mengatakan, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami serta jagalah kami dari azab neraka jahannam. Tayyib barakallahu fikum. Doa ini adalah di antara doa-doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita ketahui bahwa ada orang yang ketika berdoa dengan doa ini hanya sebatas membaca doa saja. Ada pula orang-orang yang membaca doa ini memang benar-benar dari lubuk hatinya, hati sucinya yang menggerakkan dia untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati sucinya dia yang menggerakkan dia untuk meminta supaya dilindungi dari azab neraka jahannam. Nah, di sini barakallahu fikum, siapakah mereka orang-orang yang mampu melakukan hal tadi? Diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat innana amanna. Sesungguhnya kami itu adalah orang-orang yang beriman. Kemudian setelah menyebutkan kalimat innana amanna, pada ayat yang kedua ia menyebutkan di antara sifat-sifat orang yang beriman. Ayat selanjutnya, as-sabirin, mereka itu adalah orang-orang yang sabar. Was-sadiqin, mereka adalah orang-orang yang jujur, alwal qanitin, orang-orang yang istiqomah, wal munfiqin, orang-orang yang mau bersedekah, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang mau beristighfar di waktu sahur. Tabarakallahu fikum. Coba kita cermati lima sifat ini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini memudahkan, betul-betul memudahkan kita untuk mengejar lima sifat ini. Sifat yang pertama, barakallahu fikum, as-sabirin, orang-orang yang sabar. Orang yang berpuasa itu adalah orang-orang yang betul-betul apa? Bersabar. Di kala siang hari sabar menahan lapar, sabar menahan haus. Yang sudah punya istri sabar menahan apanya, barakallahu fikum, nafsunya. Ini barakallahu fikum, sabar, betul-betul bersabar. Ini sifat yang pertama yang dimiliki oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mampu mengatakan innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, mengucapkan kalimat tadi betul-betul dari lubuk hatinya, bukan cuma sebatas apa yang keluar dari lisannya. Terkadang orang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, cuma sebatas seperti orang apa? Ngigo. Enggak tahu sedang baca apa. Ketika ditanya, kamu tuh baca doa apa? Iya, baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Artinya apa? Ya, sebentar tak cari dulu artinya. Ini barakallahu fikum, tidak. Orang yang betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari lubuk hatinya. Mereka itu adalah orang-orang as-sabirin, orang-orang yang betul-betul bersabar. Dalam berbagai hal dia bersabar. Di kala sulit dia bersabar. Di kala senang dia juga bersabar. Tayyib barakallahu fikum. Peratan mana untuk sabar di kala susah dan sabar di kala senang? Peratan mana barakallahu fikum? Susah apa senang? Lebih seringnya orang itu tidak bisa bersabar di kala senang. Lebih seringnya orang itu tidak bisa bersabar di kala senang. Kenapa demikian? Orang di kala sulit, di kala berhadapan dengan sesuatu yang bisa jadi membahayakan dirinya, dia akan betul-betul berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan dirinya. Namun dikala dia dalam keadaan tenang, dia hilang sifat waspadanya. Hilang sifat apa? Waspadanya. Kalau misal lagi perjalanan kayak gini macet, yang antum lakukan itu apa? Waspada kan, betul-betul melihat ini jangan-jangan senggolan. Tapi kalau pas sudah sepi, biasanya apa? Ngantuk kan. Ini barakallahu fikum. Ketika sulit, betul-betul berpegangan. Ketika sulit, betul-betul berpegangan. Tapi ketika sudah santai, hilang waspada tadi. Saya mau tanya barakallahu fikum, kalau panjenengan manjat sebuah pohon kelapa, kemudian ada angin yang besar, dalam satu jam apa yang panjenengan lakukan? Ngantuk? Enggak kan? Sebisa mungkin pegangan sekuat tenaga supaya apa? Enggak jatuh, dan insya Allah enggak jatuh ketika angin itu besar. Tapi kalau anginnya sepoi-sepoi, satu jam di atas pohon kelapa, apa yang terjadi kira-kira? Jatuh panjenengan. Kenapa? Hilang kewaspadaan, terbawa oleh rasa ngantuknya, akhirnya apa? Jatuh. Ini barakallahu fikum. Orang lebih sering tidak bisa bersabar dikala apa? Dikala senang. Orang lebih sering tidak bisa bersabar. Tayyibana fidan rahimani wa rahimakumullah jami'a, as-sabirin, orang-orang yang sabar. Sifat pertama yang mesti dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dikala mendapatkan musibah, sabar pula dikala mendapatkan apa? Nikmat. Orang dikala mendapatkan kenikmatan disuruh untuk bersabar. Bersabar apa barakallahu fikum? Tidak menggunakan kenikmatan tadi untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang lebih sering melakukan kemaksiatan itu dikala enggak punya uang atau dikala punya uang? Dikala punya uang. Yakin barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa rombongan pertama yang akan masuk ke dalam surga itu fukara, orang-orang yang miskin. Baru siapa? Agnia, orang-orang yang kaya. Bukan cuma sebatas hisab yang panjang, tapi dikarenakan kebanyakan kalau sudah kaya, dia apa? Lebih mudah untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ini itu dan segala macamnya. Yang kedua barakallahu fikum, was-shodiqin, orang-orang yang jujur. Walhamdulillah barakallahu fikum, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ini kejujuran kita itu diuji. Kejujuran kita apa di? Diuji. Kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jujur. Ya, saya jujur. Benar. Ya, saya benar. Kalau sampean memang jujur ketika mengucapkan syahadat, ini loh. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa iqamus shalah wa itauz zakah wa shaumur ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Islam itu dibangun di atas lima hal. Yang pertama pengucapan syahadat, yang kedua sholat, tiga zakat, empat puasa, yang kelima apa? Haji. Nah sekarang barakallahu fikum, kalau memang ketika mengucapkan syahadat itu jujur lu datang dari hati sucinya, ini sekarang nih syariat puasa di bulan Ramadan. Coba, saya akan puasa. Benar, ya saya puasa. Alhamdulillah, kejujuran pernyataan kita apa? Terbukti dengan kita mampu menjalankan puasa bulan Ramadan. Ini hati kita diuji dengan kejujuran. Naik sedikit barakallahu fikum lisan. Naik sedikit. Apa itu lisan? Bukan cuma sebatas menguji kejujuran kita dengan keimanan, tetapi ketika masuk pada bulan Ramadan dan menjalani puasa bulan Ramadan, Rasulullah SAW pun mengingatkan kepada kita. Ingat, kalau pas lagi puasa enggak boleh bohong. Apa kata beliau? Man lam yada' qawla zur wal jahla wal amila bi wa amila bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan azur. Zur ini maknanya sangat banyak, di antaranya adalah dusta. Barang siapa yang tidak meninggalkan kedustaan dikala dia puasa, maka Allah enggak butuh dengan puasa dia. Ternyata ketika berpuasa, dua hal kejujuran dibuktikan. Kejujuran ketika kita mengucapkan kalimat syahadat dan kejujuran ketika kita berbicara. Bohong, mau bercanda, mau serius enggak boleh. Ketika serius, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur fa innal fujura yahdi ilan nar. Hei, hati-hati kalian dari apa? Dusta. Karena yang namanya dusta itu barakallahu fikum akan menjerumuskan kalian kepada perkara-perkara fujur, kekejian-kekejian dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan yang namanya kefajiran, kemaksiatan tadi akan menyeret kalian ke dalam neraka jahanam. Ini barakallahu fikum. Ataib kedustaan, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, yang namanya kedustaan itu akan menyeret kalian kepada apa? Neraka jahanam. Iyyakum wal kadhiba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati-hati kalian dari kedustaan. Dusta itu enggak boleh. hati-hati kalian dari mana kedustaan. Karena yang namanya kedustaan itu akan menjerumuskan kalian ke dalam dosa, dan yang namanya dosa itu akan menyeret kalian ke dalam neraka jahanam. Orang kalau sudah berdusta, insya Allah nggak akan berhenti di situ. Pasti akan melakukan apa? Dosa yang lain. Paling tidak mengulangi apa? Kedustaan tadi. Ya tidak, barakallahu fikum. Pengalaman. Insya Allah demikian adanya. Insya Allah apa? Demikian. Kalau sudah bohong, insya Allah di depannya itu sudah apa? Menarik kita. Sini. Dosa lagi nih sini. Begitu pula yang namanya apa? Kejujuran. Alaikum bisidq, kata Rasulullah SAW. Kalian itu harus selalu jujur. Faina sidqa yahdi ilal bir, fainal birra yahdi ilal jannah. Kalian itu harus selalu jujur. Ketahuilah yang namanya jujur itu akan mengarahkan kalian kepada kebaikan, dan yang namanya kebaikan itu akan menghantarkan kalian ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita jujur, di hadapan kita banyak lagi ketaatan-ketaatan. Setiap kali kita dusta, di depan kita sudah apa? Kedustaan ataupun dosa-dosa sudah menarik kita. Oleh karena itu, barakallahu fikum, kita harus betul-betul berusaha untuk menjaga lisan kita. Ini dalam keadaan serius, dalam keadaan bercanda pun enggak boleh. Beliau alaihi salatu wasallam menyatakan, wailun liman hadasa wa kadziba liyudhika bihil qaum, wailun tsumma wailun. Celaka kalian, binasa. Siapa yang binasa? Orang yang berbicara dusta hanya dalam rangka membuat temannya tertawa. Binasa. Dongeng, barakallahu fikum, boleh atau tidak? Bi, kalau mau tidur aku didongengin dulu lah, Bi. Iya, tak dongengin sini. Dongeng yang pertama ini, kancil nyolong timun. Didongengin cerita. Itu cerita dusta atau benar, barakallahu fikum? Tujuannya apa? Kadang ada orang menggambarkan kayak gini, tapi jangan ditiru ya. Sebuah contoh. Ini barakallahu fikum, kalau kita lihat maksudnya baik, tapi kalau kita lihat masalahnya jelek. Seorang ibu bercerita kepada anaknya, singa itu karena sering makan daging dia itu jadi jahat. Kelinci itu karena sering makan apa? Sayuran, wortel, bayam, dia itu jadi lucu. Jadi kalau kamu pengen lucu, baik kayak kelinci, ya banyak-banyak makan sayur. Masya Allah ya barakallahu fikum. Ya Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan singa itu seperti itu. Bukan dikarenakan apa? Dia apa? Selalu makannya daging. Nanti serem semua antum kalau yang senang makan daging, gak pernah makan sayur. Intinya barakallahu fikum, bahwa kita terhadap putra-putri kita pun dilarang untuk apa? Berdusta. Yang senang ngajak anaknya ke pasar, anaknya minta mainan, Bi beli balon, Bi, itu balon gak dijual, bohong. Kalau besar anak panjenengan senang bohong, jangan bilang, aduh kok anakku kayak gini, saya gak pernah ngajari anak saya bohong, saya selalu, anak saya titipkan pendidikannya di pondok, saya gak pernah ngajari bohong. Kenapa anak saya ini sekarang senang bohong? Kata siapa gak pernah ngajari bohong? Ingat, dulu pas ngajak ke pasar. Ingat pula, Bi, aku pengen beli mainan ini. Ya nak, besok kalau sudah punya uang. Udah punya uang gak dibelikan? Mendingan jujur menyampaikan apa-apa, apa yang ada dalam hatimu. Jangan sampai barakallahu fikum, kita membiasakan putra-putri kita untuk apa? Dusta. Nah, kejujuran ini barakallahu fikum salah satu dari sifat-sifatnya orang yang beriman. Berusahalah untuk selalu jujur. Jujur dengan keyakinan kita. Kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, ya jujur. Jangan cuma sebatas mengucapkan saja. Apa kejujurannya? kita amalkan apa yang harus kita amalkan, dan kita tinggalkan apa yang harus kita tinggalkan. Jangan cuma sebatas mengucapkan kalimat syahadat, pintar mengucapkan kalimat dua kalimat syahadat satu hari 100 kali, 200 kali, 300 kali, tetapi tidak pernah bisa mengungkapkan kejujuran dengan apa yang dia ucapkan. As-shodiqin barakallahu fikum. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di dalam syarah Riyadhus Shalihin, beliau ketika menyebutkan penjelasan minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin, para nabi, orang-orang jujur, orang-orang yang mati sebagai syahid, dan orang-orang soleh. Kata beliau, para nabi adalah orang-orang yang tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Syuhada juga demikian. Maka mimba bil aula, lebih utama dari syuhada adalah siddiqin, orang-orang yang jujur. Artinya, orang-orang yang jujur ini juga tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'annya minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Berarti barakallahu fikum, memang kejujuran itu sebuah apa? Predikat yang luar biasa. Namun kalau kita bicara berat dan mudahnya, berat atau mudah? Berat atau mudah barakallahu fikum? Beratnya luar biasa. Ini sebuah akhlak yang apa namanya? Harus kita usahakan. Banyak orang punya tabiat untuk selalu berbicara baik, namun belum tentu dia selamat dari kedustaan. Namun belum tentu dia selamat dari berbicara dusta. Mau ketika dia bercanda atau ketika dia serius. Dan terkadang kalau orang saking jujurnya, orang bilang, orang ini kok lugu temen tuh ya. Padahal itu bukan lugu. Ini adalah ungkapan keimanan dia. Dia betul-betul berusaha untuk jujur. Kamu tahu gak? Saya gak tahu ya. Ya enggak tahu ya, enggak bilang enggak tahu. Ini orang kok lugu banget ya, apa-apa enggak tahu, jujur nih. Masya Allah. Bukan seperti itu barakallahu fikum dalam apa? Dalam mengomentarinya. Hal yang betul-betul harus kita perhatikan. Alhamdulillah pada bulan Ramadan ini, dua sifat ini sudah kita berusaha, kita upayakan untuk kita miliki. Yang ketiga barakallahu fikum, wal qanitin. Qanit, orang-orang yang istiqomah. Khana fidin rahimani wa rahimakumullah jami'a. Istiqomah adalah sebuah predikat yang luar biasa. Bahkan orang ketika mampu istiqomah dengan hal yang kecil saja, itu adalah sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam pernah ditanya oleh seorang sahabatnya, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Apa kata beliau? Mada wa masahibuhu wa inqalla, amalan yang orangnya itu selalu terus mengerjakan walaupun itu qalla, sedikit sekali. Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah. Belajar istiqomah barakallahu fikum, belajar untuk istiqomah sabar. Baik, kita lanjutkan. Pada bulan yang suci ini, Allah Subhanahu wa taala memberi anugerah kepada kita untuk belajar istiqomah. Istiqomah untuk selalu jujur. Istiqomah untuk selalu bersabar. Selalu bersabar untuk menahan rasa lapar di siang hari. Bersabar menahan haus. Dan seterusnya dari hal-hal yang terkait dengan puasa. Walhamdulillah barakallahu fikum, sebuah keutamaan yang sangat besar. Kemudian antum di sini juga belajar untuk istiqomah sampai selesai. Itu kan sebuah usaha yang sangat berat barakallahu fikum. Istiqomah adalah sesuatu yang sangat berat. Saking beratnya, yang kecil pun dinilai sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking beratnya barakallahu fikum. Dikatakan sebagai amalan yang paling apa? Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. bukan hal yang ringan barakallahu fikum untuk istiqomah. Bahkan Rasul alaihi salatu wassalam beliau betul-betul mengarahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk melakukan amalan-amalan yang sifatnya dia itu bisa istiqomah. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin beliau menyebutkan bab al-iqtisad fil ibadah, bab pertengahan, tidak berlebihan dalam mengerjakan ibadah. Di akhir bab tersebut beliau membawakan kisahnya sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah mengatakan, sungguh demi Allah, saya akan selalu berpuasa di siang harinya, dan saya juga akan selalu sholat malam di malam harinya selama saya hidup. Artinya, beliau betul-betul memiliki keinginan untuk selalu istiqomah mengerjakan puasa dan sholat malam di sisa umurnya. Rasulullah SAW mendengarkan berita ini dari sahabatnya. Kemudian ketika bertemu, beliau mengatakan, apakah engkau yang mengatakan kalimat ini? Sahabat ini mengatakan, benar wahai Rasulullah. Beliau mengatakan, sungguh engkau tidak akan mampu untuk menjalankan hal ini. Puasalah 3 hari dalam 1 bulan dan itu dihitung sebagai ayyamud dahar ataupun puasa dahar. Bayangkan barakallahu fikum, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat sahabatnya ini kemungkinan enggak istiqomah ini dalam mengerjakan hal ini, diarahkan mending puasa 3 hari saja dalam 1 bulan. Itu sudah dihitung seperti puasa 1 dahar. Karena setiap 1 kebaikan dihitung apa? 10. Kalau puasa 3 hari dalam 1 bulan, berarti pahalanya berapa barakallahu fikum? 30 hari. Kalau seandainya 1 tahun, berarti kan 1 tahun penuh dia berpuasa. 1 tahun penuh dia berpuasa. Lu kan Ustaz, ada bulan yang jumlahnya 31 hari. Itu kan bulan Masehi. Kalau bulan Hijriah ya pol-polnya berapa? 30, iya kan? 29 atau 30. Kalau ternyata 29 masih punya saldo 1 atau gimana? Tabarakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dah puasa saja 3 hari." Sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, aku sungguh bisa, aku mampu untuk melakukan yang lebih bagus daripada ini." Apa kata beliau? Puasalah 1 hari puasa, 2 hari berbuka. 1 hari puasa, 2 hari tidak. Diarahkan untuk istiqomah. Diarahkan untuk istiqomah. Sahabat ini mengatakan, sungguh wahai Rasulullah, aku mampu untuk melakukan lebih hal yang lebih baik dari ini. Kemudian kata beliau alaihi salatu wasalam, sudah. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Sahabat ini mengatakan lagi, wahai Rasulullah, sungguh aku mampu untuk melakukan hal ini, sesuatu yang lebih baik dari hal ini. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak ada yang lebih bagus dari puasa ini. Ini puasanya Nabi Dawud SAW. Di sini barakallahu fikum, diarahkan untuk sahabat ini bisa istiqomah terus menerus. Karena yang namanya amalan barakallahu fikum diharapkan terkait dengan amalan-amalan sunnah, diharapkan untuk terus diamalkan sampai apa? Akhir hayatnya. Jangan sampai nanti di masa-masa tuanya berat untuk melakukan hal tadi. Dan ternyata sahabat ini radhiyallahu taala anhu, beliau ketika di masa-masa tuanya, ketika beliau sudah sepuh, beliau mengatakan, sekiranya dahulu aku menerima rukhsah dari Rasulullah sallallahu wasallam. Karena berat bagi beliau untuk puasa 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Dan akhirnya yang beliau lakukan dalam kisah tersebut, beliau berpuasa setengah bulan, setengah bulannya lagi apa? Tidak berpuasa. Syahidnya barakallahu fikum adalah apa yang ditata oleh Rasulullah SAW. Beliau betul-betul mengarahkan umatnya untuk melakukan amalan-amalan yang bisa istiqomah. Karena keistiqomahan itu nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kecil pun kalau seorang itu bisa istiqomah, sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kaidah ini barakallahu fikum, kalau ada gambaran kayak gini. Mana yang lebih utama? Seorang dalam satu bulan dia baca satu juz selesai tapi satu hari. Tiap bulan dia satu juz. Jangan tiap bulan. Misal dia baca apa namanya? Baca satu juz. Satu jam misalnya selesai. Habis itu libur panjang. Mana yang lebih utama dengan orang yang dia sedikit-sedikit bacanya sedikit-sedikit tapi satu bulan selesai. Satu juz. Lebih utama mana barakallahu fikum? Kalau jumlah sama. Sama tidak? Sama-sama satu juz. Tapi kalau dari sisi kualitas, bagusan mana barakallahu fikum? Kontinunya, istiqomahnya, itu memiliki nilai plus. Itu memiliki apa nilai? Nilai plus. Disiplin, tertata. Hal yang perlu kita perhatikan juga dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam muhadharahnya, seyogianya. Seorang insan itu menyisihkan waktunya dalam setiap hari untuk membaca Al-Qur'an walaupun itu sedikit. Untuk membaca Al-Qur'an walaupun itu sedikit. Dijadwal untuk membaca Al-Qur'an, apakah itu pada subuh, apakah itu pada zuhur, ataukah itu pada sholawat, atau yang lainnya. Memilih waktu. Jangan sampai barakallahu fikum kita menjadi hamba-hamba Allah membaca Al-Qur'annya kalau pas Ramadan, lebih lagi kalau pas iktikaf tok. Jangan sampai demikian. Alhamdulillah saya bisa membaca 10 juz bulan Ramadan ini. Masya Allah, iya, pas iktikafnya tapi ya 20 hari pertama saya qodallah enggak bisa membaca Al-Qur'an dengan karena sibuk ini, sibuk itu. Jangan barakallahu fikum. Eman. Baca walaupun seayat dua ayat, istiqomahnya itu loh barakallahu fikum. Sesuatu yang betul-betul sangat berharga. Taib. Yang keempat. Wal munfikin. Dan orang-orang yang mau berinfak. Orang-orang yang mau berinfak. Pada bulan Ramadan barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi sebuah contoh yang sangat mulia. Beliau pada hari-hari di luar bulan Ramadan adalah sosok insan yang sangat dermawan. Tetapi ketika masuk pada bulan Ramadan, apa yang beliau miliki? Jauh lebih dermawan lagi. Sangat dermawan barakallahu fikum. Ini memberi contoh kepada kita, hendaknya kita itu menjadi seorang hamba-hamba yang munfik, orang-orang yang mau berinfak. Orang-orang yang mau berinfak. Dan jangan sampai kita termotivasi berinfak dikala apa? Ada tarikan. Ayo, ta'awun baru semangat infak. Kalau enggak ada apa namanya? Anjuran untuk ta'awun ya diam-diam saja. Enggak demikian barakallahu fikum. Kasihan yang memberi motivasi. Lebih lagi sekarang pakai WhatsApp misal di grup membuka ta'awun dalam masalah A, B dan semisalnya bergerak. Tapi kalau enggak ada pembukaan seperti itu diem, enggak barok itu, enggak demikian barakallahu fikum. Sifat munfik ini barakallahu fikum, sifat senang berinfak ini adalah sebuah sifat yang harus dimiliki oleh seorang yang beriman. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan ini betul-betul memberi motivasi kepada kita semua. Apa kata beliau alaihi salatu wasalam? Coba. Beliau memberi motivasi kepada kita untuk apa? Memberi buka puasa bagi siapa? Orang-orang yang berpuasa. Man aftara shaiman, barang siapa yang memberi buka puasa, maka sungguh dia mendapatkan pahala. Pahalanya orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala dia. Termotivasi barakallahu fikum, kita dimotivasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita termotivasi oleh oleh hal tadi. Dan kita dalam menjalani pergaulan hidup ini, barakallahu fikum, dua hal kita harus betul-betul ingat. Kebaikan orang yang kita terima, itu harus betul-betul kita ingat. Dan kejelekan kita yang kita berikan kepada orang, itu harus kita ingat. Ini yang pertama. Setiap orang melakukan kebaikan kepada kita, hendaknya kita itu berusaha untuk membalasnya. Dan ingat terus, orang ini pernah berbuat baik kepada saya. Dan ketika kita melakukan kejelekan kepada orang, tolong ingat terus. Ingat terus ini. Karena hal ini akan sampai nanti di yaumul hisab. Dan lupakan kebaikanmu yang telah engkau berikan kepada orang, dan kejelekan orang yang kau terima darinya. Orang berbuat baik kepada kita, ingat itu. Kita berbuat jelek kepada orang, ingat pula itu. Harus diingat baik-baik. Kemudian kita berbuat baik kepada orang, lupakan itu. Orang berbuat kejelekan kepada kita, lupakan juga. Khudil afwa, maafkan. Wal munfikin, menjadi orang-orang yang berinfak. Kita dimotivasi, barakallahu fikum. Jangan sampai kita bergaul sama ihwa-ihwa kita, yang diingat itu kejelekannya terus. Ya nanti kayak yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, wa takfurnal asyir. Senang melupakan apa? Kebaikan suami. Kalau bergaul sama sahabatnya, setiap kebaikan yang diberikan oleh dia, gak pernah diingat-ingat. Tapi sekali melukai hatinya, sampai anak cucu diingat. Wah bahaya ini, barakallahu fikum. Bahaya. Kebaikanmu lupakan, kejelekan orang lupakan pula. Kebaikan orang ingat-ingat, kejelekanmu ke orang ingat-ingat pula, barakallahu fikum. Kalau kita bisa seperti ini dalam bergaul, niscaya akan baik. Niscaya akan apa? Akan baik. Rasulullah SAW berikan motivasi kepada kita untuk berbagi tahadu tahabu. Berbagilah. Niscaya kalian saling mencintai. Tahadu. Kalau kita berinfak, kalau kepada orang miskin namanya berinfak. Kalau kepada orang yang punya namanya memberi hadiah. Artinya kita mengeluarkan, menyisihkan harta kita untuk apa? Berbagi. Betul-betul sesuatu yang mesti kita lakukan. Taib. Menjadi orang yang senang berinfak adalah sebuah predikat yang luar biasa. Sebuah predikat yang luar biasa. Nah, tayyib barakallahu fikum. Yang namanya pemberian itu lebih sering akan berkesan bila itu berkaitan dengan dunia. Tapi kalau pemberian berkaitan dengan akhirat lebih sering untuk dilupakan. Saya kasih gambaran barakallahu fikum. Bila ada sebuah pembangunan masjid, misal, kalau ternyata ada kasus seperti ini ya, tolong, saya tidak bermaksud menyindir. Bila ada sebuah pembangunan masjid, ada ihwah usul, itu kayaknya bagusnya gak, seperti ini kurang sunnah. Ihwahnya pergi, dokumentar tok, pokoknya dananya yang dikeluarin. Nah ini barakallahu fikum, ini sangat salah barakallahu fikum. Lebih bernilai pemberian yang terkait dengan akhirat dari pemberian terkait dengan apa? Dunia. Yang di mata manusia itu apa? RP-nya. Kalau ada orang menyumbang sekian puluh juta, nah ini baru dermawan dia. Tapi kalau orang memberi masukan, memberi motivasi, memberi apa nasihat, isone ngomong tok. Padahal kalau kita lihat, barakallahu fikum, bermanfaat mana? Uang itu paling sifatnya kasar ya nyambung urip munang dunia. Iya kan? Tapi kalau nasihat, itu kaitannya untuk hidupmu selama-lamanya. Di dunia dan juga di akhirat. Sehingga barakallahu fikum, orang yang paling berjasa dengan kita itu siapa? ustadz-ustadz kita. Kita harus betul-betul banyak-banyak berterima kasih kepada mereka. Kita dibimbing dari hal yang tidak kita ketahui. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan orang yang mau memberi hidayah kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala teman kita ketika berdoa dalam sholat, ihdina siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa maksudnya? Ya Allah, bukalah, lapangkanlah dadaku untuk menerima al-haq, dan tunjukkan kepadaku siapa orang yang menyampaikan al-haq tadi. Pertemukan aku dengan orang yang menyampaikan al-haq. Setelah bertemu dengan mereka, lapangkan dadaku untuk menerima al-haq. Banyak orang masya Allah diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertemu dengan orang-orang yang berilmu, disampaikan kepadanya al-haq, tetapi hatinya itu masih sempit untuk menerima al-haq tadi. Banyak orang berdampingan dengan orang yang berilmu, tetapi dia sangat jauh dari ilmu. Ini barakallahu fikum. Kita mohon ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Apa? Kami mohon kepadamu ya Allah, lapangkanlah dada kami untuk menerima al-haq, dan tunjukkanlah kami, pertemukan kami dengan orang-orang yang menyampaikan apa? Al-haq. Ketika kita bertemu dengan ustadz-ustadz kita, alhamdulillah hati kita itu senang. Bertemu dengan mereka mendapatkan bimbingan, bertemu dengan mereka mendapatkan akhirat, mendapatkan arahan berkait dengan urusan dunia kita dan juga urusan akhirat kita. Sabarnya minta ampun mereka, barakallahu fikum. Ingat barakallahu fikum, banyak-banyak berterima kasih kepada mereka. Yang terakhir barakallahu fikum dari sifat yang disebutkan dalam ayat ini, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Walhamdulillah barakallahu fikum, pada bulan Ramadan ini Allah betul-betul memudahkan kepada kita untuk bangun di waktu sahur. Bahkan kalau kita hidup di kampung, toa-toa masjid itu meneriakkan supaya apa, kita bangun, waktu sudah menunjukkan jam 4 misal. Dibangunkan kita. Ada yang kentongan, ada yang teriak-teriak membangunkan kita supaya bangun. Di luar bulan Ramadan kita dapati ini enggak barakallahu fikum? Saya mau tanya, jawab dalam hati panjenengan masing-masing. Panjenengan di luar bulan Ramadan bangun enggak di waktu sahur? Enggak usah dijawab dengan lisan, jawab dengan hati panjenengan masing-masing. Nah, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, walhamdulillah bisa kita dapatkan predikat ini. Waduh Ustaz, ini selama ini saya kalau pas sahur cuma nunggu makan sahur saja. Alhamdulillah masih ada waktu. Masih ada waktu. Kita barakallahu fikum, dikala waktu sahur jangan cuma sebatas bengong nunggu teh disajikan sama istri, makanan sahur disajikan sama keluarga. Jangan cuma itu bengong nunggu, mana kok lama banget, ini udah hampir subuh. Jangan barakallahu fikum, duduk manis beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beristighfar dengan hatinya barakallahu fikum. Banyak orang istighfar kaget. Lihat itu, astagfirullah. Apa maksudnya astagfirullah? Hah? Apa? Pernah? Mulai sesuatu yang sangat mengagetkan, astagfirullah, kok seperti itu ya? Itu kaget atau istighfar? Hah? Kaget? Yang dimaksudkan itu bukan kagetnya, barakallahu fikum. Yang dimaksud wal mustaghfirina bil ashar, ataupun apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi innila astaghfirullah wa atubu ilaihi. Demi Allah aku selalu beristighfar kepadanya dan bertobat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali, dalam satu riwayat 100 kali. Adalah istighfar yang datang dari hati. Memaksudkan apa yang diucapkan astaghfirullah. Bukan kaget, bukan. Tapi astaghfirullah diucapkan keluar dari lisannya dan keluar dari hatinya. Memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah. Terus piye istighfar kaget ini? Ya alhamdulillah kita sudah membiasakan untuk bertutur kata yang baik. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan dalam salah satu atharnya, "Tuba liman wajada fi sahifatihi aw liman wujida fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung, beruntung bagi orang yang mendapati dalam catatan amalan-amalannya istighfaran katsira, banyak beristighfar. Beruntung barakallahu fikum, kata Ibunda Aisyah. Ini sebuah berita ghaib, enggak mungkin Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan dari diri beliau. Secara otomatis ini berita dari siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam kaidah yang ada, kalau para sahabat radhiyallahu taala anhum bercerita, berbicara tentang perkara gaib, secara otomatis ini adalah berita dari Rasul alaihi salatu wasallam, karena mereka tidak tahu perkara gaib. Rasul pun alaihi salatu wasallam tidak tahu perkara gaib, namun ada hal-hal yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Nah, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, mestinya kita miliki sifat ini. Mestinya kita miliki sifat ini. Kita setiap hari bangun di waktu sahur. Kita setiap hari bangun di waktu sahur. Kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak meminta ampun. Kalau enggak bisa pakai bahasa Arabnya, ya pakai bahasa Indonesianya. Kalau enggak bisa, ya pakai bahasa Jawanya. Enggak bisa halusnya, yang ngapaknya sama aja. Wah, ini enggak sopan sama Allah pakai bahasa ngapak. Kayak gitu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa yang paling kita pahami, barakallahu fikum. Kecuali dikala kita salat. Sebagian para ulama rahimahumullah taala mengatakan kalau kita mohon kepada Allah di waktu salat, mestinya kita menggunakan bahasa Arab. Walaupun ada yang mengatakan tetap diperbolehkan dengan bahasa selain bahasa Arab. Kita beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Masih berapa hari barakallahu fikum waktu sahur ini? 1 atau 2? Yang sabar 2. Ya enggak sabar udah 1 aja sajalah. Mudah-mudahan hari Jumat. Almuhim barakallahu fikum, yang penting kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Tapi barakallahu fikum, 5 hal ini, 5 sifat ini Allah Subhanahu wa taala betul-betul mudahkan untuk kita dapatkan di bulan Ramadan. Jadi orang penyabar, jadi orang jujur, orang yang istiqomah, orang yang apa? Senang bersedekah, dan orang yang senang ataupun terbiasa untuk beristighfar di waktu sahur. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan 5 sifat ini kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya dan menjauhkan kita semua dari nerakanya. Amin rabbal alamin. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan di dalam hati. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.